بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، maka kita lanjutkan pembahasan syarah Alfiyah Ibn Malikiyah yang disyarah oleh Imam Ibn Aqil sampai pada Al-Alam, Babul Alam. Ini bab ini datang dari Ibnu Malik atau datang dari Syarih atau datang dari penerbit ya? Saya enggak tahu juga. Bab Al-Alam ini. Apakah memang Ibnu Malik membikin babnya bab Al-Alam atau sebenarnya enggak ada ini? Kemungkinannya enggak ada ya. Jadi ya yang di awal tadi, yang di awal itu aja, yaitu bab An-Nakiratu wal Ma'rifah itu ya. Baik. Tepatnya ini bait ke-72, ismun yu'ayyinul musamma mutlaqan 'alamuhu ka Ja'farin wa Khirniqa wa Qaranin wa 'Adanin wa Lahiqi wa Shaddin wa Shaddamin wa Hailatin wa Washiqin. Baik, kalau dibaca secara qafiyah berarti ismun yu'ayyinul musamma mutlaqan 'alamuhu ka Ja'farin wa Khirniqa wa Qaranin wa 'Adanin wa Lahiqi wa Shaddamin wa Hailatin wa Washiqin. Ya, kalau kita Indonesia kan kira-kira isim ataupun nama, ya isim ya, maksudnya kalimat jenis isim, atau bisa juga kita artikan dengan nama ya. Tapi kalau saya lebih pasnya memang ini nggak diartikan, maksudnya ini istilah ya, isim yang ditain untuk orang yang diberi nama, isim yang ditain, isim yang mentain ya, yu'ayyin. Kalau di saya harokahnya yu'ayyin, kalau yu'ayyin sama ya, berarti isim yang menta'in ya, isim yang menta'in orang yang dinama secara mutlak, nggak ada embel-embel ya, secara mutlak. Beda dengan ketika kita bilang seseorang itu kita isimin dengan huwa, ketika seseorang itu kita isimin dengan anta, maka kata anta itu dia nggak mutlak. Kenapa nggak mutlak? Sebab dia butuh marja. Nah, itu nggak mutlak. Jadi dia enggak mutlak. Astagfirullah. Jatuh. Jadi dia enggak mutlak ya. Seperti huwa, maka itu tidak mutlak. Nah, jadi kalau isim yang dia mentain orang yang diberi nama tadi, orang yang dinamai dengan isim tersebut ya. Ya kan kemarin enggak jadi kan? Yang ulang dari Al-Alam itu. Ismun yu'ayyinul musamma mutlaqan itu 72. Oh gitu. Oh karena wa fi ladunni itu, ya itu belum direkam. Oh iya benar-benar, berarti mesti dari wa fi ladunni ya. Oh dari bait ke-71 ya, karena belum direkam. Yalah, kita baca sedikit wa fi ladunni. Wa fi ladunni ladini qalla wa fi qadani wa qatani al-hadfu aydan qada yafi. Salah saya baca qafiyahnya. Wa fi ladunni ladini qalla wa fi qadani wa qatani al-hadfu aydan qada yafi. Nah, pada kata ladunni ya, pada kata ladunni apa namanya? Sedikit laduni gitu ya. Jadi sedikit laduni, dan pada kata qadni dan qatni sedikit juga pembuangannya ya, qada yafi ya. Jadi sedikit, terkadang apa namanya yafi kemarin lupa saya, ada ya. Jadi terkadang ada juga pembuangannya, berarti sedikit juga penggunaannya gitu ya. Jadi wa fi ladunni laduni qalla ya, jadi dalam pernyataan sedikit apa laduni, sedikit pada ungkapan ladunni, dan sedikit juga pada lafaz qadni dan qatni. Ini terkait masih penggunaan nun wiqayah. Kita baca dulu syarahnya. Asyara bi hadza ila anna al fasiha fi ladunni itsbatun nun ka qawlihi ta'ala qad balaghta min ladunni 'udran. Jadi dalam bait ini mengisyaratkan bahwasannya yang fasih di dalam melafazkan ladunni adalah dengan menetapkan nunnya, nun wiqayahnya. Seperti firman Allah, ya, sebagai buktinya seperti firman Allah qad balagta min ladunni adran. Ya, syahidnya ladunni. Nah, jadi ladunni, ungkapan ladunni itu sedikit, ya, itu sedikit pada lafaz ladunni, atau dan pada lafaz ladunni, ya, mengatakan ladunni itu sedikit. Ya, mengungkapkan ladini itu sedikit, dan begitu juga dengan qadami dan qatni, ya, itu sedikit dibuang. Wa yaqillu, ya, kemudian beliau katakan wa yaqillu hadzuha taqira'ati man qara'a min ladini bitakhfifi, ya. Jadi dan sangat sedikit pembuangannya, ya. Jadi pertama setelah dia katakan bahwa yang fasih itu adalah dengan membacanya ladunni, namun sedikit dengan membuang nun wiqayahnya, wa yaqillu hadzuha. Nah, sebagai buktinya bahwa itu ada tapi sedikit adalah bacaan-bacaan mereka yang membacanya dengan bacaan min ladunni dalam ayat tersebut. Ini bitakhfif, dengan tanpa mentasydidnya. Ya, qad balagta min ladunni udran, lah di antara mereka ada yang membacanya qad balagta min ladunni udran, wallahu alam. Ya, kata beliau begitu, qira'ati min man qara'. Ladunni kecuali apa bahasa Indonesia ladunni? Selain, ya, min ladun karahmah, min ladun, apa ladun? Dapat lembut artinya, bukan arti lembut, ya. Sisi artinya sama kayak indah. Iya, sisi. Ya, ada padaku gitu, ya. Ya, jadi padaku. Ya, artinya sisi, ya, sama kayak indah artinya ladun. Dzaraf zaman bisa juga bermakna dzaraf makan. Tergantung mudhaf ilaihnya lah. Berarti kalau ada padaku, berarti dzaraf makan, ya, di sisiku. Tapi kalau misalkan mudhaf ilaihnya waktu, berarti dzaraf zaman, ya, dzaraf itu. Nah, demikian. Jadi intinya ungkapan ladun, ya, itu kalau bersambung dengan ya mutakallim, maka yang fasih adalah dengan menetapkan nun wiqayah, sehingga akhirnya ladun tambah nun wiqayah, jadi ladunni, demikian. Nah, namun begitu, ya, ada juga dengan membuang nun wiqayahnya, berarti ladun tambah ya mutakallim jadinya ladunni, namun ini sedikit katanya, ya. Begitu pun tetap ada buktinya, qira'ati man qara'a min ladunni bitakhfif, ya, seperti bacaan mereka yang membacanya dengan min ladunni dengan tanpa mentasydidnya. Nah, kemudian kan kata Ibnu Malik wa fi qadmi wa qatni al-hadfu aidan qad yafi. Ya, dan untuk lafaz qadmi dan qatni juga sama. Ya, sedikit dengan membuang nun waqayahnya. Jadi lebih sering qadmi dan qatni. Ya, jadi namun begitu berarti tetap ada ya, tetap ada yang dibuang. Berarti qadi dan qati begitu. Ya, berarti qadi dan qati kalau nun waqayahnya dibuang. Jadinya qadi dan qati karena beliau katakan wa fi qadmi wa qatni al-hadfu aidan qad yafi. Ya. Nah, ungkapan qadmi dan qatni pembuangan juga terkadang terjadi. Ya, pembuangan juga terkadang terjadi. Tapi yang fasih adalah qadmi dan qatni. Ya, namun begitu kalau kita mau bilang qadi dan qati juga masih ada, namun sedikit. Ya. Wal kathiru, kemudian syarah dari Ibnu Aqil, wal kathiru fi qad wa qata thubutun nun, dan yang sering pada lafaz qada dan qata. Jadi kalau ini sering, sementara kalau yang laduni itu fasih bahkan ya, jadi kalau yang qada dan qata itu menggunakan nun wiqayah itu sering, sementara kalau kasus ladun menggunakan nun wiqayah itu fasihnya malah ya, bahkan. Jadi kata beliau ya wal kathiru fi qada wa qada subutun nuni. Jadi yang sering pada lafaz qada dan qata dengan menetapkan nunnya. Contohnya qadni wa qatani. Wa yaqillul hadfu wa yaqillul hadfu nahwu qadi wa qati, dan sangat sedikit dengan tanpa menetapkan nunnya. Seperti qadi dan qati wa qati. Ai adapun makna dari qada dan qata adalah hasbi, yaitu cukup ya, cukup aku. Wa qad jatama'a al-hadfu wal itsbatu fi qawlihi, dan sungguh ya ada dua kasus ini, yaitu menetapkan nun dan membuang nunnya ya, itu dalam salah satu pernyataannya ya, maksudnya dalam salah satu pernyataan seorang syair. Qadni satu ini disebutin nun ya. Min nasril khubabaini ya, qadni min nasril khubabaini qadi, ini kasus yang kedua yaitu bihadfin nuni. Laisa al-imamu bisyahihil mulhidi. Apa kemarin syahih artinya itu? Lupa saya. Laisa al-imamu bisyahihil mulhidi. Pelit ya syahih ya. Oh iya benar. Ya, jadi cukuplah penolongku, ya. Cukuplah aku, ya. Qadni cukuplah bagiku ya, cukuplah bagiku penolong dari al-khubabaini. Kemarin al-khubabaini, oh ini sih ada ya, al-khubabaini. Ya al-khubaibani maksudnya adalah Abdullah bin Zubair dan saudaranya Mus'ab. Mus'ab yang pakai sad ya. Jadi Abdullah bin Zubair dan saudaranya Mus'ab, itu yang dimaksud dengan al-Khubaibani. Ya, namun di sini al-Khubaibaini dengan ya karena dia majrur ya. Jadi qadni min nasril khubabaini qadi. Nah, qadi yang kedua ini bi hadfin nun. Ya, namun qadni yang pertama itu bi thubutin nun. Abdullah bin Zubair sama siapa? Mus'ab saudaranya. Saudara Abdullah bin Zubair. Jadi cukuplah bagiku ya, penolong cukuplah bagiku penolong keduanya ya. Nah, kemudian laisal imamu bisyahihil mulhid. Tidaklah imam tersebut orang yang apa? Pelit ya. Tadi ya, orang yang pelit lagi mulhid. Ya. Sekarang kita masuk ke al-alam. Ismun yu'ayyinul musamma mutlaqan alamuhu ka ja'farin wa khirniqa wa qaranin wa adanin wa lahiqi wa syadqamin wa haylatin wa washiqi. Jadi isim yang menta'yin al-musamma, ya isim yang menta'yin seseorang secara mutlak itu adalah alamnya. Maksudnya itu dinamakan dengan alam. Jadi isim yang menta'yin seseorang secara mutlak itu dinamakan dengan alam. Jadi suatu isim yang menta'in seseorang secara mutlak itu namanya alam. Nah, seseorang yang dita'in dengan isim itu, seseorang itu diistilahkan dengan musamman. Ya, diistilahkan dengan musamman. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan mutlak? Yang dimaksud dengan mutlak itu ya tanpa ikatan ya, tanpa kaitan. Nanti insya Allah diterangkan oleh syarih. Contohnya seperti kata Ja'far, ya, seperti isim Ja'far yang ketika Ja'far ini menta'in seseorang, ya, ketika isim Ja'far ini menta'in seseorang, maka isim Ja'far ini menta'in seseorang secara mutlak. Nah, karena dia menta'in seseorang secara mutlak, maka Ja'far ini dinamakan dengan alam. Ya, diistilahkan dengan alam. Contoh lain Khirniq, ya. Begitu juga dengan Khirniq. Contoh lain Qaran, contoh lain Adan, contoh lain Lahik, contoh lain Syaqqam, dan contoh lain Hailatun, dan contoh lain Washiq. Kemudian syarah dari Ibnu Athil, al-alam huwa al-ismul ladzi yu'ayyinu musammahu mutlaqan. Jadi, bait Ibnu Malik, ismun yu'ayyinul musamma mutlaqan alamuhu, isim yang menta'in seseorang secara mutlak itu adalah alam. Secara enggak langsung ini merupakan definisi dari al-alam. Apa itu al-alam? Maka dibalik oleh Ibnu Malik. Al-alam huwa al-ismul ladzi yu'ayyinu musammahu mutlaqan. Jadi alam itu ialah sebuah isim, sebuah isim yang namalah kita bilangnya. Jadi alam itu adalah isim yang menta'in seseorang yang dinamakan dengan isim tersebut. Ya, jadi alam itu ialah isim yang menta'in seseorang yang dinamakan dengan isim tersebut secara mutlak, tanpa ikatan, tanpa embel-embel lagi, secara mutlak langsung dita'in oleh isim tersebut. Ya, seseorang itu langsung dita'in oleh isim tersebut. Nah, maka ini namanya alam. Kalau masih belum paham apa maksudnya secara mutlak, ai bila qaidin, ya sama aja. Beliau juga bilang begitu ya. Ai bila qaidin, tanpa kaitan. Tanpa kaitan yang kayak gimana? Bila qaidit takallumi awil khitabi awil ghaibati. Tanpa ada kaitan takallum, orang yang berbicara, maksudnya dikaitkan kepada orang yang berbicara, ya, tanpa kaitan takallum, tanpa kaitan khitab, lawan bicara, tanpa kaitan ghaibah yang dibicarakan. Nah, berbeda dengan ana. Ana itu mesti dikaitkan kepada takallum. Anta mesti dikaitkan kepada khitab. Huwa mesti dikaitkan kepada ghaibah. Padahal kan ketika kita katakan ana, maka ana ini adalah isim alladhi yu'ayyinu musammahu. Alladhi yu'ayyinu musammahu, tapi bil qaidi laisa mutlaqan, gitu loh, muqayyadan. Namun kalau yang namanya alam ini dia mutlaqan, al ismul ladhi yu'ayyinu musammahu mutlaqan. Nah, sementara kalau anta, nah, kata anta itu kan juga kita ta'yin kepada seseorang yang diberikan dengan lafaz anta tersebut. Namun anta itu dia tidak bisa dinamakan dengan alam. Kenapa? Karena dia muqayyadan, bukan mutlaqan. Ini qaidul takallum, qaidul khitab, dan qaidul ghaibah. Ya. Nah, demikian. Atau qaidul ghaibah maksudnya. Musamma itu seseorang. Nah, seseorang tadi dinamakan oleh nama tersebut, maka diistilahkan dengan musamman. Jadi, misal saya Mas Gulam, misal saya katakan huwa. Nah, huwa. Huwa kan isim. Ya kan? Huwa. Ya, saya ngomongnya sama Septian misalkan. Huwa. Huwa itu kan isim. Nah, kemudian isim tersebut itu adalah sebuah isim yang menta'in Mas Gulam. Nah, maka Mas Gulam disebut dengan musamman yang diisimkan, yang dinamai dengan isim tersebut, gitu. Dengan huwa, ya, yang dinamakan dengan huwa. Namun huwa, sekalipun dia menta'in Mas Gulam, namun dia muqayyadan, bukan mutlaqan. Nah, maka enggak dinamakan dengan alam. Jadi huwa bukan alam. Huwa bukan alam. Jadi alam itu dia mesti mutlaqan. Enggak ada kaitan. Nah, contohnya kayak apa? Contohnya seperti nama Gulam. Nah, ketika nama Gulam saya ta'in kepada apa, menta'in Mas Gulam kan, maka Gulam itulah yang namanya alam, karena dia mutlak. Dia enggak butuh kembali kepada aku, enggak butuh kembali kepada kamu, enggak butuh kembali kepada dia. Maksudnya dia enggak ada kaitan. Tapi kalau ana itu kaitannya ke mutakallim. Anta kaitannya ke mukhatab. Cuma tadi buat itu dijadikan nama. Iya. Tapi lucu sekali ya nama-nama kayak gitu. Ya kalau huwa tadi memang mentakyinnya secara mutlak, di mana huwa tadi tidak kembali kepada mukhatab. Jadi misalkan saya ngomong sama Septian dan Septian ini bernama huwa. Huwa ya, huwa mau kemana? Wahai huwa, mau kemana kan gitu ya? Wahai huwa mau kemana? Ya maka itu ya alam, bisa dinamakan alam. Intinya begini, selama dia itu mentakyin seseorang yang diberi nama tersebut secara mutlak, maka itu alam. Ya, maka itu alam. Namanya apa aja lah ya. Apa aja, enggak harus orang sebenarnya. Makanya tadi, makanya sesuatu, suatu benda yang dia ditakin oleh nama tersebut, maka itu disilahkan dengan musamman. Ya, disilahkan. Namun saya ungkapkan dengan seseorang, ya biar gampang dulu dipahami gitu ya. Jadi kira-kira beginilah bahasa Indonesianya. Alam itu ialah isim yang mentakin seseorang secara mutlak. Nah seseorang tadi karena ditakyin oleh nama tersebut, nah maka itu dinamakan dengan musamman dan dia enggak harus orang sebenarnya begitu. Ya demikian. Wallahu a'lam. Kayak apa? Jumlahnya pujian kan. Oh iya, benar ya. Ya enggak harus ya, makanya enggak harus manusia. Pokoknya sesuatu yang dia ditakyin oleh al-ism, maka al-ism itu dinamakan dengan al-alam begitu. Paham ya? Baik. Ya, kemudian yang dimaksud dengan mutlaqan bila qaidit takallum awil khitabi awil ghaibah, berarti dhamir itu enggak bisa kita namakan dengan alam. Lalu fal ismu, ya, jadi pertama beliau mendefinisikan ataupun menerangkan kepada kita kata mutlaqan yang ada di definisi al-alam. Jadi kan definisi al-alam huwa al-ismu alladhi yu'ayyinu musammahu mutlaqan. Nah kemudian mutlaqannya sudah beliau terangkan bila qaidit takallumi awil khitabi awil ghaibah, dengan kata lain ghairu muqayyad. Ya, jadi mutlaqan itu ghairu muqayyad atau lawannya muqayyad. Lalu apa yang dimaksud dengan al-ismu yang ada di definisi al-alam tadi? Ya kan al-alam huwa al-ismu. Maka beliau jelaskan, al-ismu jinsun yashmalun nakirah wal ma'rifah. Maka isim itu, ya, yang dimaksud dengan al-ismu dalam lafaz al-ismu yang terdapat dalam definisi al-alam, maksudnya adalah sebuah jenis, ya, jinsun, sebuah jenis yang mencakup nakirah dan ma'rifah. Ya pokoknya itulah yang dimaksudkan dengan al-ism yang di sini. Jadi mau rajulun, mau ar-rajulu, mau ya itulah isim namanya. Ya mau Muhammadun, mau al-Muhammadu, itulah isim namanya. Mau Husain, mau al-Husain, itulah isim namanya. Ya jadi intinya yashmalun nakirah wal ma'rifah. Ya itulah isim yang dimaksudkan di sini. Ya. Mau huwa, mau hadza, mau hadhihi, mau hiya, itulah isim. Mau apa lagi? Ya pokoknya isim lah. Ya, itu yang dimaksud dengan isim di sini. Ya, itulah yang dimaksud dengan isim di sini. Taim. Mau maktabun, al maktabu, ya isim namanya. Pokoknya yashmalun nakirah wal ma'rifah. Wa yu'ayyinu musammahu. Ya, jadi kan di dalam apa? Di dalam definisi al-alam tadi ada ungkapan yu'ayyinu musammahu, ai al-ismu alladhi yu'ayyinu musammahu. Nah, apa yang dimaksud dengan yu'ayyinu musammahu? Menta'in sesuatu yang diberi nama tersebut. Faslun akhrajan nakirah. Faslun akhrajan nakirah. Jadi yang dimaksud dengan yu'ayyinu musammahu faslun akhrajan nakirah. Ya, ini sebuah pemisah yang mengeluarkan nakirah. Ya, jadi ketika dikatakan yu'ayyin, ya, menta'in, yang diberi nama dengannya, maka ini memisahkan nakirah. Ya, karena kan tadi al-ismu itu yashmalun nakirah wal ma'rifah. Namun ketika dia ada embel-embel alladhi yu'ayyinu musammahu, berarti nakirah enggak masuk lagi udah. Iya, begitu sudah jadi ma'rifah. Fasrul akhrajan nakirah. Wa bila qaidin, ya ini ay mutlaqan tadi akhraja baqiyatul ma'arif. Jadi dengan adanya kata mutlaqan atau kata lain dari mutlaqan adalah bila qaidin, maksud dari ungkapan bila qaidin akhraja baqiyatul ma'arif. Ya kok baqiyatul, akhraja baqiyatul ma'arif kal mutmar. Jadi mengecualikan, ya, ataupun mengeluarkan sisa dari isim-isim ma'rifah. Jadi kan isim nakirah sudah dikecualikan, sudah dikeluarkan dari batasan al-ismu, karena ada ungkapan yu'ayyinu musammahu. Nah maka ini berarti nakirah gak masuk lagi. Kemudian dengan adanya ungkapan bila taudin, maka isim ma'rifah lah yang sisanya itu gak masuk lagi. Karena isim ma'rifah kan kita tahu gak cuma satu, bukan cuma al-alam kan gitu. Nah ada isim isyarah, ada isim mausul. Tapi kan isim isyarah itu kan bila taudin, qaidnya apa? Musyaru ilaih, kan gitu, gak mutlak. Isim domir juga gak mutlak, kan demikian ya. Nah oleh karena itu akhraja baqiyatul ma'rif, begitu juga dengan mausul ya, itu juga enggak mutlak bila biqaidin muqayyad. Nah demikian akhraja baqiyatul ma'arifi kal mutmari fa innahu yu'ayyinu musammahu. Maka benar memang domir itu mentain musammahu ya, yang diberi nama dengannya ya, mentain musammahu ya, kan begitu. Namun apa? Biqaidit takallum. Namun ada embel-embel takallumnya gitu loh. Seperti ana, atau biqaidil khitabi, ada embel-embel khitabnya seperti anta, atau biqaidil ghaibati, ada embel-embel ghaibahnya seperti huwa. Thumma selesai sampai di sini ya. Thumma matsala asy-syaikhu bi'alamil unasi. Unasi atau anasi? Anasi ya. Jamak dari insun berarti anas, ya gitu ya. Atau unas atau anas? Ini bentuk jamak atau apa ini? Kalau jamak berarti unas lah. Berarti unas. Oh iya. Oh iya, an. Iya benar ana, bukan unas loh. Kok yang sering dengar unas ya? Oh, ada. Oh, enggak begini ya, benar. Itu ya itu rupanya bukan ya unisbah ya. Bukan ya unisbah. Memang ya-nya memang iya, memang merupakan imbuhan yang terdapat pada jamak taksir dari insanun. Jadi insanun unasiyun atau unasiyatun. Yang begitu rupanya. Sementara kalau unasun itu jamak dari insun. Jadi kalau insanun itu jamaknya unasiyun atau unasiya. Sementara kalau unasun itu jamak dari insun. Jadi insun baru jamaknya unasun. Iya. Iya. Kalau insan unasiyun, kalau insun baru unasun, ha? Insan ana gitu. Oh iya, afwan. Kalau insan anasiyun atau anasiyatun. Nah, kalau yang unasun itu jamak dari insun. Jadi insun unasun, insanun anasiyun. Ya, masyaallah. Jadi thumma masala asy-syaikhu bi'alamil anasi. Ya, jadi ya ini bukan ya unisbah ya, memang ya imbuhan yang terdapat pada jamak mudzakkar salim. Kok jamak mudzakkar? Jamak taksir. Ya, dari insanun. Kemudian Syekh, maksudnya Imam Ibnu Malik itu mencontohkan dengan alam-alam manusia. Ya, mencontohkannya dengan alam manusia. Wa ghairihim dan selain daripada mereka, maksudnya selain daripada manusia. Tambihan ala anna musammiyat, ya, tambihan ala anna musammiyatil a'lamil uqala'i. Afwan, salah ini. Gimana ini bacanya? Tambihan ala anna musammiyatil uqala'i. Musammayat. Ya, musammayat ala anna musammayatil a'lamil uqala wala'i. Salah lah. Iya gitu ya. Oh, benar ya, a'lamul qala iya. Terus khabar annanya minal ma'lufat. Oh, berarti benar lah ya. Iya, masyaallah. Jadi tambihan ala anna musammiyatil a'lamil uqala wa ghairihim minal ma'lufat. Nah, jadi kan Syekh maksudnya Ibnu Malik itu kan memberikan contoh alam-alam dari alam-alam manusia dan juga alam-alam selain manusia. Ya, maksud alam ini maksudnya itu tadi ya, nama tadi ya. Tujuannya apa? Sebagai sebagai himbauan ya. Jadi tujuannya sebagai himbauan bahwa musamman ya, bahwa musamman itu ataupun al-musamma itu musamma alam ya, musamma alam-alam bagi orang yang apa, bagi yang berakal, dan musamma alam-alam bagi selain dari orang yang berakal itu minal ma'lufat, adalah termasuk yang dikategorikan ataupun termasuk yang dibicarakan ya. Jadi minal ma'rufat. Ya, termasuk yang ya termasuk dikatakan alam juga begitu ya. Ya maksudnya ma'rufat yang terbuat, artinya dikatakan alam juga. Ya, jadi bukan a'lamul uqala saja yang bisa dinamakan dengan alam, namun a'lam ghairul uqala juga minal ma'rufat bisa dinamakan dengan alam, atau dengan kata lain minal ma'lufat ya masuk definisi ya, kira-kira demikian ya. Ma'lufat sendiri kalau secara harfiah yang dibuat gitu ya, yang dikarang gitu ya, jadi termasuk yang dikarang gitu. Wallahu alam. Fajaafar ismu rajulin, seperti contoh yang dibawakan oleh Ibnu Malik adalah Ja'far, maka ini nama uqala ya kan, atau dengan kata lain alam lil uqala. Wa khirniq ismu imra'atin min syu'ara'il Arab ya, dan Khirniq yang ini adalah sebuah nama bagi seorang wanita dari kalangan penyair Arab. Nah, berarti alamul uqala kan begitu. Wahia dan imratun min syu'ara'il Arab ini atau Khirniq ini adalah ukhtu tarafata minil abdi li ummih. Khirniq ini adalah saudara dari Tarafah atau Tarfah? Tarafah ya. Jadi ukhtu Tarafata, kok Tarafati? Apa itu? Turf. Mana ini kalau orang ini berbalik. Ini nama ini, itu Turf. Tarafah kan? Ya, Tarafata binil Abdi. Jadi wahia ukhtu Tarafata binil Abdi li ummihi. Ya, Tarafata ya, karena mudhafun ilaihnya kan ghairu munsharif ya, kan? Dan dia adalah saudaranya si Tarafah bin Abad, ya, Tarafah bin Abad dari ibunya, ya, dari ibunya dia begitu ya. Waqaranun ismu qabilah. Nah ini kan berarti ghairu uqala. Ya, waqaranun ismu qabilatin. Ya, jadi qaran adalah nama daripada sebuah qabilah, dan ini berarti alam ghairul uqala. Wa adan ismu makan, dan adan isim tempat, nama tempat. Wa lahik ismu faras ya, dan lahik adalah nama kuda. Wa syaqqam ismu jamal, dan syaqqam adalah nama unta. Wa hailah ismu syah, dan hailah adalah nama kambing ya. Jadi ini contoh-contoh dari alam ghairul uqala. Wa washik ismu kalab, dan washik adalah nama anjing. Nah demikian. Wallahu alam. Jadi ini menegaskan ya, memberikan himbauan kepada kita, alam itu enggak harus manusia baru bisa dibilang alam. Jadi enggak mesti Ja'far baru alam. Namun kalau ada kucingnya dikasih nama, kemudian itu bukan alam ya, tetap alam. Pokoknya musamma al-musamma itu ya bisa jadi dari kalangan uqala, bisa jadi dari kalangan selain uqala ya. Pokoknya bisa dinamakan dengan al-alam, ay minal ma'lufat. Wallahu alam. Nah demikian. Kemudian wasman ata wa kunyatan wa laqaba. Wasman ata wa kunyatan wa laqaba wa akhiran dha in siwahu sahiba. Wa akhiran dha berarti wa akhiran dha sebagai mafulun bih ya. Ya, ada dibilang di situ. Coba bang. Coba lihat yang Arabnya. Dha berarti amr. Ya, wa akhiran dha berarti dha mafulun bih. Ya. Ya. Baik. Wasman ata wa kunyatan wa laqaba, ini jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'ilnya ata dan fa'ilnya dhamir mustatir. Takdirnya huwa kembali kepada al-alam tersebut. Wa ata berarti wa atal al-alam isman. wa kunyatan wa laqaban. Berarti demikian ya. Jadi dan alam ini bisa berupa nama isim seperti Ja'far tadi, bisa berupa kunyah, bisa berupa laqab. Nah, semua ini adalah alam. Dan kenapa bisa dinyatakan alam? Karena semua ini yaitu isim, kunyah dan laqab. Nah, isim yang ada di sini enggak seperti isim yang ada di definisi al-alam lagi ya. Udah beda lagi tuh. Ya. Mungkin nanti diterangkan oleh Syarih ya. Asma berarti maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Gimana? Asma. Maf'ulun bih. Dari atas. Nah ini dia yang jadi permasalahannya. Kalau saya cenderungnya secara makna, secara pemahaman, isman berarti hal kan, ata al-alamu isman. Ya cuma itu tadi permasalahannya. Hal kan kita tahu harus berupa isim sifat kan gitu ya. Nah mungkin ini isim isim yang ditakwil kepada isim sifat gitu ya, termasuk karena kan memang ada juga ya isi hal yang dia tidak berupa isim sifat namun ditakwil kepada isim sifat. Nah di situ apa kita lakukan? Hal ya, hal kan. Ya jadi hal ya cuma mas. Nah itu dia, jadi berarti ya itulah kita mau nggak mau kita katakan bahwa dia ini ditakwil kepada sifat ya, ditakwil kepada isim fa'il atau isim apalah, pokoknya ditakwil kepada isim sifat dalam keadaan sebagai nama gitu. Nah, demikian. Dalam keadaan sebagai kunyah, dalam keadaan sebagai laqab. Karena kalau misalkan maf'ulun bih dia enggak cocok sebab memang bukan penderita kan. Ya, dia bukan penderita. Bukannya dikenai ke dia, ya, diperbuat kepada dia, tapi dia itu justru sebagai keadaan dari orang yang berbuat gitu loh. Ya, bukan orang ya, tapi maksudnya di sini alamnya. Dari fa'il. Ya, keadaan fa'ilnya itu, keadaan si alam itu bisa berupa isim, keadaan si alam bisa berupa kunyah, keadaan si alam bisa berupa laqab. Jadi secara pemahaman ini hal. Tapi itu lagi kalau misalkan antum bantah atau antum kritisi dengan mengatakan loh kok berupa masdar kan gitu. Ya paling jawaban saya ditakwil lah. Kan masdar lah fa'ilnya mustatir dan juga kembali ke alam. Iya, kembali ke alam. Berarti kan sahibul halnya damir mustatir. Nah, kunyatan wa laqaba ini tetap kepada wasman. Ah ya, atau kepada wasman, iya benar. Iya. Iya, jadi aslinya kan maka tadi aslinya kan saya katakan wa ata isman wa kunyatan wa laqaban. Oh, saya belum bilang dari aslinya. Cuma kan tadi bahasanya saya langsung saya kasih tahu ya, dan berarti alam itu bisa sebagai isim, bisa sebagai kunyah, bisa sebagai laqab. Ya berarti. Ya itulah tadi lah permasalahannya. Makanya tadi saya langsung saya jawab kan pas Septian nanya, kalau misalkan anda tanyakan kenapa kok nggak berupa isim fa'il kan gitu, ya paling itulah kita saya jawab dengan pernyataan tahu. Karena mau nggak mau kan, sebab memang isim yang dimaksudkan. Jadi maksud saya lafaznya.